إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله رحمكم الله. الحمد لله siang hari ini kita sudah sampai pada pembahasan kitab Salah. Bab terakhir dari kitab Taharah, yakni pembagian tentang darah khusus untuk wanita. Itu bab terakhir, pembahasan terakhir dari kitab Taharah. Kita sudah sampai kepada penjelasan tentang falaj. Setelah kita memahami tentang kedudukan taharah, taharah yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum salat itu ditegakkan, dan apa yang sudah dipelajari tentang taharah, mulai dari apa makna taharah, kemudian macam-macam taharah, kemudian najis apa itu, macam-macam najis apa saja, cara menghilangkan najis yang dikenal dengan izalatun najasa atau istinja, ya, itu juga harus dipahami semuanya. Adab-adab beristinja, adab-adab buang hajat, termasuk juga sunnah-sunnah fitrah. Jangan hanya sebagai pemahaman, jangan hanya sekedar kita tahu. Pembahasan fikih ini menuntut adanya amal-amal praktis, ya, sebagaimana kita sudah memahami tentang makna fikih itu, ya, ma'rifatul ahkam syar'iyah al-amaliyah, ya, pengetahuan tentang hukum-hukum yang ditandakan pada Al-Quran Sunnah yang sifatnya praktis. Jadi ini berkaitan dengan amal-amal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan hanya berhenti pada pemahaman tentang hukum-hukum itu, ya, tapi hendaknya diamalkan, ya, sesuai dengan apa yang kita sudah pahami dari hukum-hukum itu, ya, sehingga ada perubahan sikap, ada perubahan dari tata cara hidup kita, terutama sekali adalah berkaitan dengan masalah-masalah ubudiyah, masalah-masalah berkaitan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita melakukan ibadah kepada Allah kecuali dengan jalan apa yang disyariatkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di atas sunnahnya kita berjalan dalam semua macam bentuk ibadah itu, ya. Adapun urusan duniawi di luar pembahasan kita, ya. Itu masing-masing diterangkan pada urusan kita, mana yang mazhab, mana yang mudharat. Ya. Tapi urusan agama tidak bisa tidak harus kembali pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tata cara wudu, ya, kita sudah bahas itu. Jadi wudu kita harus sesuai dengan apa yang kita sudah pahami, ya, berdasarkan nas Quran maupun hadis. Karena itulah yang diamalkan oleh Nabi Sallam. Karena itulah yang dianjurkan oleh Nabi Sallam. Dan gambaran tentang sifat wudu Nabi itu ada dalam hadis-hadis yang kita sudah baca. Dan membaca hadis-hadis Nabi Sallam tentang sunnah-sunnah wudunya itu seperti kita melihat secara langsung bagaimana Rasulullah Sallam berwudu. Tidak pantas bagi kita untuk berpaling dari apa yang kita sudah lihat, bagaimana Rasulullah telah berwudu. Karena perjalanan sahabat Tabi'in, Tabi'ut Tabi'in, semua kaum muslimin yang bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah, di dalam beribadah itu mereka senantiasa tadi melihat, senantiasa mendengar apa yang datang dari sunnah itu. Ra'aitu Rasulullah SAW nahwa wudu'i hadza. Itu salah satu di antara kesaksian sahabat. Utsman bin Affan mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku ini. Jadi aku berwudu seperti wudu yang aku lihat dari Nabi SAW. Nah, kita semua sudah melihat kan, kita semua sudah membaca, walaupun jalannya dengan jalan membaca, tapi hakikat membaca hadis adalah sama dengan melihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Hakikat membaca hadis sama dengan mendengar apa yang Rasulullah SAW sabdakan. Jadi tidak ada waktu yang terpisah antara umat ini dengan Nabi SAW, tidak ada. Kecuali hanya realitas zaman saja, hakikat zaman itu yang membedakan kita dengan kehidupan Rasulullah SAW. Adapun sikap beragama bisa, bisa tetap sama. Di masalah mandi agama juga kita sudah bahas itu. Kemudian tayamum yang sesuai dengan sifat tayamum Rasulullah bagaimana. Jadi semua harus disesuaikan. Kalau kita sudah mendapatkan pada diri kita amal-amal yang berkaitan dengan taharah ini, baik hakikiyah maupun hukmiyah, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang diperintahkan diajarkan oleh Nabi SAW, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti selama ini kita sudah berjalan di atas sunnah Nabi SAW. Namun bagi yang belum sesuai, maka wajib untuk bersegera menyesuaikan diri dan memperbaiki apa yang masih keliru. Karena itu hakikat doa yang kita mohonkan pada Allah setiap hari, kurang lebih 17 kali kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Setelah datang apa tadi, kebenaran, jalan yang lurus itu petunjuk Allah dan Rasul, maka tidak pantas seorang muslim berpaling. Siapapun dia, apapun mazhabnya, siapapun gurunya. Jadi firman Allah dan sabda Nabi SAW ini harus ditaksim, didahulukan dibanding dengan perkataan siapapun selain Allah dan Rasulnya. Memulai pembahasan kitab Al-Fanah, al-Mu'alif menjelaskan tentang ta'rif salat itu. Jadi salat itu apa? Salat itu apa? Salatul lughatan ad-du'a. Makna salat secara bahasa adalah doa. Doa. Italabu syai' ila Allah. Jadi meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna secara bahasa, ini makna yang sangat umum sekali, yang menjadikan semua bentuk salat para nabi dan rasul dari yang pertama dan seterusnya, ini juga melakukan salat dari sisi makna ini. Jadi Nabi Adam melakukan salat, Nabi Idris, Nuh dan seterusnya, Nabi Ismail, Nabi Isa juga salat, dalam pengertian mereka melakukan ibadah dalam bentuk doa. Adapun kaifiat salat sebagaimana kita lakukan, kaifiatnya, tata caranya tentu berbeda. Tentu berbeda. Namun esensi daripada salat itu ada di dalam makna bahasa ini. Doa. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan satu bentuk ibadah yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merupakan salah satu bentuk ibadah yang paling diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah dan juga Imam Hakim meriwayatkan hadis-hadis yang berkaitan dengan kedudukan salat ini. Laisa syai' akram 'ala Allah min ad-du'a. Tidak ada satu perkara, satu bentuk amal yang paling mulia di sisi Allah kecuali doa. kecuali doa. Ya. Afdalul ibadah doa. Seutama-utama ibadah itu adalah doa. Seutama-utama ibadah adalah doa. Ya. Jadi hadis-hadis ini ingin menjelaskan tadi makna salat secara bahasa itu menjadikan salat itu adalah ibadah yang terbesar dalam Islam. Afdalul ibadah ia salat. Seutama-utama sebesar-besar ibadah adalah salat. Ya. Sebagaimana Nabi yang mulia alaihi wasallam juga sabdakan dalam hadis yang dikeluarkan dalam Majah. Dan hadisnya sahih, wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, anna khaira a'malikum, sesungguhnya sebaik-baik amal yang kalian lakukan, salat adalah salat. Ya. Jadi penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kedudukan salat itu. Jadi di antara amal-amal yang demikian banyak dalam Islam, di antara semua macam bentuk ibadah yang ada dalam Islam, itu salat yang tertinggi, salat yang terbaik, salat yang paling mulia, salat yang paling utama. Ya. Kenapa? Karena salat, apalagi ya, apalagi salat itu sudah dalam bentuk kaifiat yang dilakukan ya, oleh Nabi Muhammad, diajarkan oleh Nabi Muhammad, dilakukan oleh umat ini. Di dalam salat itu sudah mengandung atau jelas sekali terlihat hakikat ubudiyah. Jadi hakikat penghambaan seorang manusia kepada Allah itu jelas sekali. Di mana ibadah itu tidak boleh tidak harus ada dua unsur yang menunjukkan bahwa ibadah itu sudah dilakukan. Ibadah itu betul-betul ada. Tazallul wal khudu. Ya. Itu sikap merendahkan diri dan sikap menghinakan diri. Itazallul wal khudu. Itu tidak terlihat jelas dalam ibadah lain kecuali ibadah salat. Jadi adanya sikap merendahkan dan menghinakan diri. Ya. Pada saat kita melakukan salat, ya, kita mulai dengan sikap berdiri. Dan berdirinya kita ini adalah berdiri tegak lurus menghadap Allah dengan pandangan mata dan kepala kita tundukkan terarah kepada tempat sujud kita. Ya. Diikuti dengan ucapan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya. Dan ucapan Allah Akbar kita ulang-ulang dalam setiap perpindahan gerak. Ya. Jadi berdiri dengan menundukkan kepala itu menunjukkan adanya tazallul khudu. Walaupun kita berdiri, tapi pandangan mata kita tidak boleh tadi berkeliaran ke sana kemari, ke kanan, ke kiri, ya, apalagi ke atas. Ya. Ini termasuk perbuatan yang diharamkan dalam salat. Ya. Karena salat ini tadi merupakan bentuk penghambaan yang betul-betul nyata sekali. Ya. Ketika kita ruku, itu lebih jelas. Ya. Hakikat rukudiyah itu lebih nampak sekali. Jadi kita merendahkan badan, bukan hanya tadi kepala, tapi sudah separuh jasad kita ini kita bungkukkan, ya? Kita rendahkan sambil kita mengucapkan Allahu Akbar, lagi-lagi Allah yang disebut sebagai zat yang maha besar, ya? Dan semakin nyata pada saat kita ini meletakkan kepala kita di tempat yang sejajar dengan kaki, serendah-rendahnya tempat, ya? Jadi ini luar biasa. Jadi hakikat ubudiyah itu nampak sekali, ya, pada saat kepala, ya, di mana kemuliaan, di mana kehormatan, ya, ini adanya di sini, begitu kan? Dan kita letakkan di tempat yang terendah sambil kita ucapkan Allahu Akbar. Kalaupun kita duduk-duduknya adalah seperti bersimpunya seorang budak, ya, belum lagi di dalamnya ada tadi ucapan-ucapan, ya, permohonan minta dibelas kasihani, ya, Rabbi fili warhamni. Jadi semua ungkapan-ungkapan itu tadi adalah bentuk-bentuk doa, ya. Jadi mulai berdiri ada doa yang kita mohonkan, waktu ruku ada doa yang kita mohonkan, waktu duduk ada doa yang kita mohonkan, waktu sujud ada doa yang kita mohonkan. Jadi semua gerakan badan menunjukkan tazallul wa khudu, ini hakikat penghambaan, plus ditambah ditegaskan lagi dengan semua yang kita ikrarkan ucapkan dalam salat kita ini semuanya adalah menunjukkan kita ini rendah, kita ini hina di hadapan Allah. Ya, jadi ada penghambaan yang total di dalam salat itu. Ya, jadi gambaran yang tidak bisa diingkari bagi setiap orang yang mau tadi merenungkan, memikirkan kenapa salat itu dikatakan oleh Nabi, wa'lamu anna khaira amalikum as-salat. Kenapa salat itu dikatakan sebagai amal yang paling mulia, ya, ya, yang paling utama? Karena di dalamnya ada tadi bentuk penghambaan yang total terhadap Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya, ya, kebanyakan salat yang kita lakukan ini tidak mengikut sertakan akal pikir kita dan hati, ya, roh kita. Jadi hanya gerakan-gerakan dan ucapan yang kita tidak ngerti apa yang kita baca itu, ya, sehingga salat ini kurang memberikan pengaruh. Ya, tak saja selesai salat, kita menjadi orang yang sombong di hadapan Allah. Ya, kita masih berpaling dari apa yang diperintah oleh Allah. Ya, kita masih melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal pada waktu kita salat kita sudah menunjukkan tadi. Jadi sikap kepatuhan, ketundukan, kerendahan dan penghinaan diri di hadapan Allah secara total, ya, itu merupakan simbol kehidupan seorang muslim seperti itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mestinya ini terbawa setelah selesai kita salat, kan, mestinya. Jadi tidak ada lagi bahasa tidak pada saat Allah perintahkan itu. Ya. Tidak ada lagi bahasa tadi pengingkaran, ya. Jadi merasa kita tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kedudukan salat yang luar biasa. Ya. Sedangkan salat yang dijelaskan oleh al-muallif menurut istilah atau menurut syarak, dan ini yang dikehendaki dalam pembahasan teks, gitu ya. Kalau pengertian secara umum adalah pengertian yang dengan pemahaman secara bahasa itu ada takribul faham. Jadi kita bisa memahami tadi, ya, kedudukan salat itu, ya. Namun bukan itu yang dimaksud gitu. Karena salat dalam pengertian bahasa itu meliputi tadi di semua salat yang dilakukan oleh anak cucu Adam, ya, dari Nabi dan Rasul yang pertama, ya, dan umat-umat sebelum kita juga sudah melakukan salat, ya. Tapi salatnya itu hanya terbatas pada tadi pengertian doa saja. Adapun untuk umat akhir zaman ini lebih sempurna lagi. Ya. Jadi realitas salat itu, gambaran salat itu lebih konkret lagi dan pengaruhnya lebih besar lagi. Gitu. Ya. Sehingga kedudukannya ayat tadi afdal, khair, akram. Ya. Jadi menjadi satu bentuk ibadah yang tidak ada tandingannya. Gitu. Ya. As-salatu fil istilah, salat yang dimaksud secara istilah atau secara syarak, ia ad-da'bud lillah, yaitu penyembahan atau penghambaan, ya, atau ibadah yang dilakukan kepada Allah bi aqwalin wa af'alin ma'lumah, ya, dengan dalam bentuk ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang sudah ditentukan, muftatahatun litatbir wa muftatamatun litaslim, yang dimulai atau dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya. Jadi hadza wal wahid yang maksud dengan tadi makna salat di pengertian salat adalah ini, yaitu satu bentuk peribadatan, satu bentuk penyembahan, penghambaan kepada Allah, ya, yang dilakukan dalam bentuk ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan. Jadi ada penggabungan antara ucapan dan perbuatan, ya, yang sudah ditentukan tadi. Jadi ucapan-ucapan itu apa saja dan perbuatan-perbuatannya apa saja, ya, ya, yang dimulai dengan takbir, takbiratul ihram, dan ditutup dengan salam, ya. Jadi ini yang dimaksud dengan salat yang akan kita bahas nanti. Ini adalah berkaitan dengan ini, dengan aqwal wa af'al, ya. Jadi ucapan-ucapan, bacaan-bacaan dan perbuatan-perbuatan atau gerakan-gerakan di dalam salat itu. Kemudian al-muallim menjelaskan tentang mazilatul salat, kedudukan salat di dalam Islam, agar umat ini paham. Karena ketidaktahuan tentang kedudukan pentingnya salat ini banyak sekali membuat kaum muslimin meremehkan, ya, melupakan salat itu, ya, dan bermalas-malas dengan sholat itu. Mereka mengabaikan sholat secara sengaja. Bahkan ada di antara mereka yang terang-terangan tadi mengingkari kewajiban sholat. Ya. Jadi banyaknya dari umat ini yang kafir karena sebab mereka meninggalkan sholat karena mereka tidak memahami kedudukan ini. Ya. Kita tanya saja sama keluarga-keluarga kerabat kita yang masih belum sholat, tanya sebabnya. Pasti mereka tidak tahu kedudukan sholat itu. Ya. Jadi pentingnya sholat mereka tidak pernah tahu. Jadi manzilahnya dalam Islam itu. Ya. Padahal Allah dan Rasul sudah menjelaskan tadi kedudukan sholat, karena mereka tidak pernah taklim, mereka tidak pernah belajar, ya. Mereka tidak pernah mendapat nasihat. Ya. Jadi lahir sudah Islam, Islam tunai, Islam abangan. Ya. Jadi orang tua membiarkan saja. Jadi anaknya tumbuh hanya sekedar fisik daging tulang begitu, kasih makan, kasih minum. Ya. Tapi rohaninya tidak pernah diberikan konsumsi tadi. Ya. Jadi ulumuddin itu tidak. Nah ini banyak sekali orang yang menyesalinya. Ya. Jadi mereka yang sudah mulai taklim pun ternyata juga masa lalunya seperti itu. Ya. Tapi alhamdulillah masih selamat mereka karena mereka sudah masuk dalam taklim. Tapi bagaimana dengan saudara kita ini, kaum kerabat kita yang belum mau taklim, tapi mereka juga tidak sholat-sholat. Ya. Ya perlu ada dakwah ya, walaupun dilakukan secara orang per orang. Jadi jangan hanya mengandalkan dakwah di tempat-tempat seperti ini. Ya. Ya, ada kerumunan orang banyak. Kadang-kadang tadi banyak saudara kita yang belum tersentuh dakwah ini. Ya. Jadi mereka butuh komunikasi pribadi, ya, personal seperti itu. Ya, ya ngobrol tapi ya, bicara soal tadi masalah yang penting yang membuat mereka tuh bisa selamat dunia dan akhirat. Bukan hanya urusan dunia saja. Yang pertama. Kedudukan sholat yang dijelaskan dalam kitab ini, kitab Fiqh Sunnah, tengkir, adanya tengkir, adanya pengingkaran atau penetapan hukum kafirnya ada tarikhah, penetapan hukum kafirnya bagi orang yang meninggalkan sholat. Ya. Jadi ini bentuk tangkir. Jadi adanya tangkir itu satu bentuk tadi pengingkarannya ya. Sampai pada tingkat takfir. Jadi tangkir ialah takfir. Ya. Jadi pengingkaran tadi dari Allah dan Rasulnya sampai menjadikan orang yang meninggalkan sholat ini menjadi kafir. Jadi tangkir ila takfir ya. Jadi minat tangkir ila takfir. Di antara hadis yang menunjukkan bahwa orang-orang yang meninggalkan salat bisa menjadi kafir adalah sabda Nabi SAW. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dan Nasa'i wa Ibnu Majah, hadisnya sahih. Al-'ahdul ladzi bainana wa bainahu as-salah, perjanjian yang terikat kuat sehingga menjadi maziyah, sehingga menjadi ciri khas ya, menjadi ciri khas bagi Islam ini, bagi kaum muslimin ini, yakni salat. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir, maka dia menjadi berbeda ya, maka status keislamannya sudah lepas ya, maka status muslimnya ini berpindah menjadi kafir ya. Jadi ini maziyah khas. Jadi ciri khas yang betul-betul sangat istimewa sekali. Ya. Yang melekat kuat pada sebutan seorang muslim itu. Ya. Jadi muslim harus sholat. Harus ada sholatnya. Kalau tidak ada maka dia menjadi kafir berdasarkan hadis ini. Ya. Adalah Nabi SAW. Apabila ingin menyerang satu kaum. Ya. Tidak dilakukan penyerangan itu. Ya. Sampai ditunggu waktu subuh. Artinya sampai ditunggu datangnya waktu salat. Dan kemudian diperhatikan. Kalau di tengah-tengah kaum itu ada suara azan, yang kita tahu azan itu adalah da'watulah salat, kan itu panggilan, seruan ke salat, kan? Jika terdengar suara azan, maka kaffa'anhum, maka Nabi tidak melakukan penyerangan. Tapi kalau tidak terdengar suara azan, maka Nabi akan melakukan serangan mendadak terhadap kaum itu. Kenapa Nabi tadi membuat tadi azan menjadi batasannya? Ya. Karena azan itu tadi seruan sholat, di mana kaum itu kalau ada azan berarti sholat, kalau tidak ada berarti bukan kaum muslimin, dan mereka termasuk kaum yang kafir keseluruhannya, dan mereka bisa diserang dalam situasi perang itu. Ya. Jadi sholat ini adalah tadi jadi simbol status atau ciri yang tidak bisa lepas dari kedudukan seorang muslim. Jadi muslim harus sholat. Kalau tidak, maka dia kafir berdasarkan sabda Nabi ini. Ya. Yang para sahabat sepakat tentang persoalan ini. Berbeda dengan masalah-masalah lain. Ya. Amal-amal ibadah lain apabila ditinggalkan, tidak ada kesepakatan para sahabat untuk mengkafirkannya. Tapi untuk sholat, ya, terjadi ijma'. Kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mal tarkuhu kufrun ghair salah. Ya. Adalah para sahabat-sahabat Rasulullah SAW tidak memandang satu amalan apabila ditinggalkannya menjadi kafir kecuali salat. Jadi satu-satunya perkara ibadah yang apabila ditinggalkan dihukumi kafir berdasarkan ijma' sahabat, ya, adalah urusan salat ini. Ya. Kan dalam kehidupan Nabi SAW, orang yang sudah masuk Islam itu, mereka pasti menunjukkan salah itu. Hatta sekalipun dia adalah orang yang paling kafir dari orang yang kafir, yaitu munafik tulen. Orang munafik, ya, yang dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir, sekafir-kafirnya manusia, mereka juga masih mau tadi menunjukkan salat. Jadi mereka pergi ke masjid, berjamaah, gitu kan. Ya. Ya, walaupun salat mereka disifatkan oleh Allah, idza qamu salat, kalau salat, salatnya malas. Ya. La yazkuruna Allah illa qalila, kalau mereka salat mereka tidak mengingat Allah dalam salatnya kecuali sedikit saja. Ya. Walaupun mereka keadaan salat seperti itu, tapi mereka tetap hanya dalam salat berjamaah. Lihat bagaimana kaum muslimin zaman kita sekarang. Zaman kita sekarang ini bukan munafik tapi terang-terangan berani meninggalkan salat. Ya. Kan zaman yang memang sudah sangat berbeda sekali. Ya. Para ulama telah menetapkan hukum bagi seorang muslim yang meninggalkan salat, apakah dia menjadi kafir murtad atau dia hanya menjadi kafir duna kufur. Ya. Ini persoalan fikih, ya, yang sudah dibicarakan oleh para ulama sepanjang zaman. Dari zaman sahabat ini sudah dibicarakan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan orang yang meninggalkan salat. Pada zaman tabi'in, pada zaman tabi'in sampai zaman para imam mazhab kita, lebih jelas lagi hukum-hukum yang dipatuakan oleh mereka. Sehingga para ulama mengatakan tarikus shalah lahu halatan. Orang yang meninggalkan salat itu memiliki dua sebab. Sebab yang pertama, tarikus shalah juhudan, meninggalkan salat karena mengingkari. Sebabnya adalah pengingkaran, karena sebab juhud, mengingkari kewajiban salat. Ya. Udah ibu aja lah salatnya, bapak tak perlulah, ya, bapak tak perlu salat. Ya. Jadi bentuk-bentuk pengingkaran seperti itu. Salat buat apa salat? Ya. Ibu sudah nunggal-nunggil salat. Tidak ya. Pernah ibu tinggalkan salat. Bahkan ibu sudah lakukan di awal waktu salat dengan sebaik-baiknya. Tapi tidak ada perubahan. Ibu minta dalam salat, minta kaya, tapi tidak ada. Jadi untuk apa salat? Ah, itu yang seperti itu, bahasa seperti itu. Ya, itu bahasa juhudan, bahasa pengingkaran itu. Pengingkaran. Tidak ya. Salat. Loh, bapak tidak salat. Ah, bapak tidak usah lah. Bapak nitip sajalah, ya. Dah wakilkan sama kamu. Ini bahasa-bahasa tadi pelecehan, bahasa-bahasa pengingkaran terhadap kewajiban itu. Ya. Dan ini berbahaya sekali, karena para ulama mengatakan man taraka shalat jahidan li wujubiha. Barang siapa yang meninggalkan salat karena mengingkari kewajibannya, ya. Dan dia tidak mau melaksanakan salat itu, ya. Fahuwa kafirun murtadun bi ijma'il muslimin. Maka dia telah menjadi kafir murtad keluar dari Islam. Sepakat kaum muslimin, bukan hanya sepakat para sahabat lagi, tapi seluruh kaum muslimin dan ulamanya sepanjang zaman di semua generasi itu menyepakati Kafir murtad bagi orang yang mengingkari kewajiban sholat itu. Wa yastatibuhul imam, penguasa negeri apabila ya sudah menegakkan hukum syariat, dan para hukama, para hakim-hakimnya akan menuntut orang itu untuk bertobat. Fa'intaba, kalau dia bertobat, ya, maka dia kembali lagi pada Islam. Wa illa, namun jika tidak mau bertobat, adalahu birriddah, maka dia akan dihukum mati, dijatuhkan eksekusi mati, vonis mati, karena sebab riddahnya, karena sebab murtadnya. Ya, kenapa begitu keras? Ya, kan sepertinya hukumannya mengerikan banget. Kalau itu diberlakukan, banyak sekali kaum muslimin yang digantung, dihukum mati karena mereka meninggalkan salat karena juhud ini. Ya. Namun jangan juga orang-orang yang tadi mengingkari kewajiban salat masih bisa tertawa-tawa, masih bisa senyum-senyum, masih bisa ya, senang-senang dengan apa yang mereka lakukan. Kalaupun tidak tegak hukum syariat ini, bukan berarti hukum Allah itu tidak akan menimpa mereka. Azab kubur yang sangat menakutkan sudah menunggu mereka. Dan Nabi sudah menyaksikan pada saat Rasulullah diantar oleh dua malaikat dalam mimpi beliau itu, beliau sampai satu tempat di mana ada seorang yang ditidurkannya, ditidurkan dalam posisi telentang. Kemudian di dekat kepala itu ada seorang yang mengangkat batu sangat besar sekali. Kemudian tiba-tiba batu itu dilemparkan ke arah kepala orang yang di hadapannya. Maka apa yang terjadi? Hancur. Hancur berantakan kepala bersama dengan isinya. Darah berceceran, sum-sum yang ada di kepala yang semuanya berceceran. Ya. Dan batu itu menggelinding, ya, menjauh dari orang itu. Ya. Kemudian orang yang menimpahkan tadi batu itu mengejar batu itu dan kemudian diambilnya batu itu dan dibawanya kembali kepada orang itu, dan ternyata sampai di orang yang sudah hancur kepalanya, kepala itu sudah utuh kembali, dan kemudian dilemparkan kembali batu yang besar itu dan hancur lagi kepala orang itu, dan dilakukan penyiksaan seperti itu secara terus menerus ila yomsa, sampai hari kiamat terjadi. Berapa lama hari kiamat? Kapan hari kiamat terjadi? Tidak ada orang yang tahu. Mungkin ribuan tahun, ya. Mungkin bulan ini, tidak ada orang yang tahu. Atau mungkin besok, kita tidak ada yang tahu. Ya. Tapi penyiksaan yang begitu sangat mengerikan itu akan berjalan sangat lama. Ya. Sangat lama. Kalau saja orang seperti tidak tertolong dengan doa-doa, anak-anaknya yang masih hidup, saudara-saudaranya yang mohonkan ampun baginya, ya, tidak akan pernah diringankan, tidak akan pernah dihentikan. Ya. Tapi orang-orang ahli maksiat, siapa yang ingat? Orang-orang durhaka pada Allah, siapa yang mau mengingatnya? Ya. Siapa orang yang pernah tadi ya, terkesan dengan kebaikannya? Orang-orang yang durhaka pada Allah, tidak ada yang ya. Bahkan dilupakan begitu saja ya. Ya. Jadi rugi sekali tadi ya. Jadi orang tidak ada yang mengingatnya, tidak ada yang tadi kirim-kirim doa tadi. Ya. Kenapa disiksanya dalam bentuk seperti itu, penghancuran kepala? Ya. Karena orang-orang ini tidak mau tadi, ya kan? Tidak mau menunjukkan tazallul wal khudu, sikap merendahkan dan menghinakan diri daripada Allah itu tidak mau. Diperintah sholat tidak mau. Maka akibatnya al-jazaa' min jinsil amal, sesuai, ya? Jazaan wahid, ya. Jadi balasan yang timpal. Ya. Nah, jadi hukumannya berat, ya. Untuk takwif alat umat, dia supaya umat ini takut, itu, ya. Karena semua siksaan duniawiya, jadi hudud dalam Islam itu semuanya memberikan efek jera. Kalau ada saja, kan, satu saja seorang yang meninggalkan salat karena juhud itu, kemudian dihukum mati, tidak ada lagi kaum muslimin yang tidak melakukan salat. Ya. Pasti mereka akan masuk dalam masjid, ya. Masuk dalam masjid. Nah, itu sudah mulai ada nanti nasihat-nasihat begitu kan dari para imam khotib. Jadi mereka jadi baik. Ya. Ya. Sama ada mencuri potong tangan. Jadi hukuman seperti itu yang bisa menimbulkan efek jera. Kalau hanya koruptor dihukum sekian bulan, sekian tahun, duitnya enggak dipaksa ambil, ya, dia akan tetap kaya. Dia tetap saja tadi akan akan merasa aman dengan kehidupan di penjara sekalipun, ya. Bahkan penjara bisa jadi hotel bintang 5 untuk mereka. Jadi kenapa dihukum mati? Karena sebab rida, ya. Jadi sebabnya adalah setelah ada kesimpulan hukum bahwa orang yang meninggalkan salat karena juhud dikafirkan dulu. Jadi ada tadi penetapan hukum kafir murtadnya. Setelah disepakati oleh para ulama berdasarkan hujjah yang kuat itu baru dijatuhi hukuman mati itu. Ya. Jadi bukan satu PP nanti keluyuran gitu, azan kumandang, ya kan? Banyak orang di luar berkeliaran kemudian comot-comotin kemudian dihukum-hukum, dan tidak begitu. Ya. Tentu ada proses hukum, ya. Man badala dinahu faqtuluhu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, barang siapa yang murtad, ya, menukar agamanya, maka bunuhlah. Ya. Bunuhlah. Ya, jadi jangan menganggap orang-orang yang tidak melakukan salat mereka bisa lari dari hukuman Allah. Ya. Kalaupun mereka nanti dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, ya, dan mereka bisa beristirahat sesaat saja. Karena peralihan alam, kan, dari alam kubur kepada alam akhir. Jadi orang-orang yang tersisa kubur itu bisa beristirahat sebentar saja. Seakan-akan dia baru bangun dari tidurnya. Ya. Seakan-akan dia baru bangun dari tidurnya. Ya. Ya. Jadi bukan orang-orang kafir itu apa? Tidak dihukum dalam kubur. Nah, tapi pengertian mereka itu terkejut, siapa bangunkan kami dari tidur-tidur kami? Itu maknanya bukan mereka tidak disiksa dalam kubur, ya. Bukan siksa kubur itu berarti tidak ada. Ya. Al-Mukatsir menjelaskan itu maknanya adalah peralihan tadi. Ya. Jadi sesaat saja mereka diistirahatkan itu, diistirahatkan dari siksa kubur itu. Ya, setelah itu mereka akan menjalani siksa yang jauh lebih keras. Neraka Saqar sudah menunggu orang-orang yang tidak melakukan salat, ya, selama hidupnya. Ya, masalakum fi Saqar, qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kalian masuk dalam neraka Saqar? Karena kami dulu tidak salat. Kemudian sebab yang kedua, orang yang meninggalkan salat karena sebab malas dan karena sebab, ya, mengecilkan urusan salat ini. La yaqtadibul muslimuna an tarka salat fardiya amdan min a'zami dzunub wa akbaru kaba'ir. Ya, para ulama menetapkan hukum orang yang meninggalkan salat bukan karena pengingkaran, tapi karena malas, ya, dan ini umum yang terjadi, atau karena menganggap kecil urusan salat. Maka mereka menetapkan bahwa meninggalkan salat karena alasan ini, ya, termasuk dosa yang paling besar, min a'zami dzunub wa akbaril kaba'ir, wa anna ismahu 'inda Allah a'zam min ismi qatlin nafs wa akhdil amwal wa ismi zina wa ismi sarika wa ismi syarbil khamar. Di dosanya itu lebih besar dari dosa membunuh, lebih besar dari dosa berzina, mencuri, ya, minum khamar, dan semua dosa-dosa besar. Ya, jadi meninggalkan salat karena malas ini dosanya sudah lebih besar daripada dosa-dosa, ya, yang disebutkan tadi itu, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa mengerikan sekali tadi. Jadi orang-orang yang meninggalkan salat itu, ya, karena malas saja mereka sudah melakukan dosa yang terbesar, ya. Ya, walaupun mereka tidak terkena hukuman tadi, hukuman mati karena sebab berita, ya. Tapi dosa itu sangat besar sekali, ya. Jadi jangan lagi dikatakan bahwa orang yang tidak salat itu orang yang baik. Ini ukuran yang harus diperbaiki. Jangan kita mengembalikan ukuran salat itu baik buruk itu berdasarkan kultur, berdasarkan budaya, ya. Jadi menurut hukum adat, ya. Pokoknya selagi tidak melakukan molimol, ya. Ya. Jadi walaupun tidak salat, yang penting tidak melakukan molimol, ya. Ya sudah baik. Dalam pandangan sebagian tadi, subuh itu kan seperti itu, ya. Jadi tidak, ya. Kembalikan pada Islam ukuran itu. Baik buruknya seorang itu dilihat. Ya. Kalau dia tidak salat, maka dia sangat buruk sekali. Karena mereka adalah orang-orang yang tadi melakukan tindak kriminal terhadap hak Allah Subhanahu Wa Taala. Memang hak manusia tidak ada yang dizalimi, ya. Tapi hak Allah ubudiyah itu mana? Ya. Maka diletakkan dari para ulama bahwa meninggalkan sholat dosanya sangat besar sekali. Ya. Jadi menzalimi hak Allah itu dosanya besar daripada menzalimi hak manusia. Ya. Nah, ini kedudukan yang pertama. Kedudukan yang kedua, sholat adalah satu di antara tiang-tiang Islam. Ahadu arkanil Islam. Dia adalah tiang Islam yang kedua. Ya, setelah syahadat bait. Ya, setelah syahadat bait. Ya, apabila seorang meninggalkan sholat, maka orang ini dianggap telah mengguncangkan agamanya, ya, walaupun tidak dikatakan runtuh, ya. Tapi ketika tiang agama ini, salat yang kedua itu tidak ditegakkan, maka bangunan agama ini menjadi tidak kuat, ya. Dan ini bisa mempengaruhi tadi tiang-tiang lainnya, ya. Tiang-tiang lainnya. Jadi kalau salat tidak dikerjakan, pasti puasa pun tidak dikerjakan, zakat pasti tidak dikerjakan, apalagi haji. Jadi sangat mungkin tadi orang yang tidak sholat ini itu dia sudah meruntuhkan tiga tiang berikutnya. Ya, berarti hanya satu yang bertahan, syahadatain. Ya, hanya satu yang bertahan, syahadatain. Syahadatain pun ini bisa terpengaruh dengan tidak tegangnya empat tiang lainnya. Ya. Kalau orang ini terus-menerus meninggalkan sholat, ya, masa ada orang yang malas meninggalkan sholat itu terus-terusan seumur hidupnya? Ya. Pasti kalau ditanya, pasti akan nyata sekali. Dia adalah sebagai seorang pengingkar dari kewajiban sholat itu. Kalau saja kita mau tanya begitu, kenapa Anda tidak mau sholat? Ya, malas, masa malas tiap hari, Bu? Ya. Masa tiap hari malas? Ya. Pasti Anda mengingkari kewajiban sholat, baru akan keluar. Ya, habis. Pasti akan keluar nanti. Nah, kalau sudah nyata, ya, pernyataan itu, maka tiang yang pertama pun akan hilang. Bukan lagi retak-retak, bukan lagi sudah doyong miring, bukan. Tapi akan roboh tiang yang pertama, syahadatain, dan dia sudah menjadi orang yang kafir murtad. Hati-hati itu. Ya. Jadi kemalasan sholat dan tegakkan sholat ini yang merupakan tiang kedua, ini menjadikan tiang ketiga, keempat, kelima tidak mungkin bisa ditegakkan. Dan tiang yang pertama, syahadatain, ini bisa terancam rubuh. Ya kan? Karena pada saat orang tadi katakan dia mengabaikan terus-menerus, malas terus-menerus, tanya, Anda ini sebetulnya mengingkari tidak? Kalau Anda tidak mengingkari, Anda kerjakan. Ya. Kalau Anda malas itu pasti sholat kadang tidak, ya, sholat kadang tidak, mungkin begitu. Tapi ini tidak seumur hidup. Ya. Nah ini, ya. Jadi, ini tiang agama kita. Ya. Jadi hendaknya kita jaga. Wa amudu as-salah. Jadi barang siapa yang tidak mengerjakan sholat, maka bisa tidak ada agama baginya. Ya. Bisa tidak ada agama baginya. Ya. Jadi mengandalkan tiang yang pertama saja tidak akan berikan manfaat apa-apa. Kita sudah sering sampaikan hadis Bukhari Muslim derajatnya mutawatir. Sayakhruju minan nar man qala la ilaha illallah. Akan dikeluarkan dari neraka jahanam orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Syahadatain kita percuma, tidak akan memberikan manfaat apa-apa. Karena ternyata orang yang akan dikeluarkan dari neraka jahanam itu adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Ya, kenapa? Ya karena syahadatain tidak memberikan pengaruh apa-apa. Ya. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Mana penyembahannya? Mana penyembahannya? Pernyataan kosong, melompong, tidak ada buktinya. Ya, asyhadu an la ilaha illallah itu maknanya apa? Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Mana buktinya? Ya. Jadi pantas kalau orang-orang yang cuma ngomong doang begitu, la ilaha illallah, ya, syahadat saja, tidak akan pernah menyelamatkan itu. Bahkan syahadat itu terancam tadi, bisa batal dengan tidak ditegakkannya sholat dan semua rukun-rukunnya. Dan yang terakhir disebutkan di sini, kedudukan sholat, ya, dia adalah sebagai amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Awalu ma yuhasab bihi al-'abd, awalu ma yuhasab 'ala al-'abd yawm al-qiyamah as-salah. Amal yang pertama kali akan diperiksa nanti dari seorang hamba ya, pada hari kiamat ada tentang sholat. Karena sholat ini merupakan hak Allah, jadi hak Allah itu nanti akan diperiksa. Ya, jadi hak manusia entar, ya. Jadi hak manusia nanti. Jadi hak Allah dulu. Jadi hak Allah yang pertama kali diperiksa ini sholat. Ya, sholat jangan lupa ini merupakan hak Allah Subhanahu Wataala. Ya. Baik sholat, kalau sholatnya bagus, ya, maka dia akan selamat dan dia akan beruntung. Ya. Wain fasadat, kalau sholatnya rusak, maka dia akan rugi dan celaka. Tadi saya dikeluarkan Imam Tirmidzi dan Sahih. Ini bicara soal pemeriksaan orang yang sudah sholat ya. Jadi orang yang belum, orang yang tidak sholat tidak ditanya dan masuk dalam urusan ini. Dan ya, di Lampung di Kemplang Baik lah ya. Ya, tidak perlu diperiksa-periksa. Ini orang yang tadi yang sholat tadi. Kalau sholatnya bagus, kalau tidak bagus, nah itu kan. Jadi sudah ada sholatnya. Kalau sholatnya bagus, dia beruntung. Tapi kalau sholatnya rusak, berarti kan dia sholat. Cuma sholatnya rusak. Ya. Dan ini orang-orang yang sholatnya masih sembarangan, ya kan? Ini mereka kita semua lah, ya. Jadi syarat-syarat nanti, rukun-rukun, wajib-wajib, sunat-sunat nanti kita pelajari nanti. Ya, termasuk kita melatih kekhusyuan yang gimana sempurna itu bagaimana. Ya, jadi tidak boleh main-main dengan sholat ini. Karena ada orang yang sholatnya rusak, ada orang yang sholatnya baik, ada sholatnya rusak. Ya. Jadi semuanya ini tadi akan memberikan gambaran tentang nasib masing-masing itu. Ya. Jadi kalau sholatnya rusak, maka dia akan rugi dan celaka. Nah, ini penjelasan Nabi supaya kita berhati-hati. Ya. Ya. Jadi jangan hanya yang penting sholat dah, yang penting saya enggak disebut kafir. Jangan cuma itu, ya kan? Jangan cuma itu. Yang penting kita enggak disebut kafir gitu. Enggak boleh, ya. Tapi tadi kita berusaha untuk tadi, ya kan, melakukan sholat ini dengan ikmal sempurna mungkin. Jangan hanya cuma tidak mencukupi. Ya, kalau mencukupi terpenuhi semua tadi pelaksanaan gerakan dan bacaan yang bagus ya tidak masalah, ya kan? Tapi kalau rusak, sudah bacaannya gerakannya dibatasi, sunah-sunah nggak dikerjakan, tapi gerakannya salah-salah, bacaan salah-salah, ini yang bahaya. Ya. Jadi ikhwan fillah, jazakumullah, ini penjelasan yang sangat bagus sekali. Al-Mu'allif menjelaskan tentang apa tadi, kedudukan salat, ya, sebelum kita masuki pembahasan dari bab-bab yang berkaitan dengan salat. Nanti akan dimulai dengan mawaqitus salat, penjelasan tentang waktu-waktu salat, ya. Jadi kita sudah mendapatkan tadi pemahaman dan gambaran bahwa salat ini adalah satu ibadah yang sangat besar sekali. Pantas kalau kewajiban ini tidak diturunkan di bumi, ya. Jadi harus memanggil Nabi SAW ke Sidratul Muntaha dan kemudian diputuskan kewajiban sholat itu di langit atas sana, ya, yang menunjukkan bahwa sholat ini adalah ibadah yang memiliki kedudukan sangat tinggi sekali. Habis waktunya, ya. Apakah betul di awal kenabian Nabi, sahabat dan pengikutnya sholat tidak menghadap Ka'bah? Iya betul, ya. Ke Masjidil Aqsa, kan? Masjidil Aqsa kurang lebih selama 18 bulan, ya. 18 bulan. Nah, ini dia. Kapan? Jika benar, kapan sholat mulai menghadap Ka'bah? Tadi kurang lebih 18 bulan, ya, setelah dilakukan sholat menghadap Baitul Maqdis, maka berdasarkan keterangan Surah Al-Baqarah, ya. Benar atau kalau bawa jika dan seterusnya itu, ya Rasulullah mandang ke langit terus, nanti minta tadi supaya ada perpindahan arah kiblat, ya. Dan ternyata Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan, jadi setelah itu dipindahkan ke Ka'bah. Ya. Jika sholat tidak boleh menghadap ke atas, bagaimana dengan berdoa? Apakah boleh menghadap ke atas? Boleh. Jadi berdoa tadi secara bahasa ini berbeda dengan sholat dengan makna doa secara bahasa, berbeda dengan sholat dengan makna secara istilah, ya. Jadi kalau bentuk doanya adalah sholat itu sendiri dengan kaifiat yang kita sudah tahu, ini menjadi berbeda dengan tadi doa yang sifatnya hanya permintaan gitu, ya. Karena dalam doa yang sifatnya permintaan di luar sholat maksudnya, ya, ini kan bebas, kita mau pakai bahasa Indonesia juga beda, sehingga ada perbedaan. Jadi menurut bahasa dan menurut istilah ini sudah menggambarkan ada perbedaan, ya. Jadi doa, semata-mata doa saja, ini tidak apa-apa menghadap ke atas, ya, tidak apa-apa, ya. Jadi untuk menunjukkan tadi, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ada di atas. Tapi untuk sholat itu sendiri, karena pada saat kita sedang sholat, itu kita sedang bermuajah, kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan aturan syariatnya itu memerintahkan kita untuk menundukkan kepala dan pandangan mata, ya. Jadi karena ada dalil-dalil yang memerintahkan, yang melarang kita untuk melihat ke atasnya. Yang dimaksud meninggalkan salat yang dihukumi kafir adalah tidak mengerjakan salat lima waktu atau hanya satu saat saja sekalipun. Ya, jadi tidak mesti nunggu, tidak mesti nunggu satu salat, tidak mesti nunggu lima waktu. Ya, jadi satu waktu saja apabila tinggalkan maka kafir. Ya, kafir. Kecuali kalau ada alasan, ya, alasan kesiangan itu nanti akan dijelaskan nanti uzur-uzur yang dibolehkan. Seorang meninggalkan sholat pada waktunya, si sholat di luar waktu. Ya. Jadi hukumnya kafir. Ya, namun berdasarkan hadis-hadis yang seperti barang siapa meninggalkan sholat asar, ya, maka dihapuskan amalannya pada hari itu. Ya. Ini menunjukkan kafirnya bukan kafir murtad, bukan. Ya. Tapi menunjukkan kafir dunia kufri, tadi fasik saja. Jadi kefasikan yang memberikan dampak. Ya. Iya, nah ini masih banyak diketahuan, ya. Karena banyak saudara kita yang sholatnya masih bolong-bolong, ya. Ya, nggak boleh, ya. Jadi penyebutan kafir itu tadi, cuma kafir kan ada dua tadi. Jadi kafir yang murtad karena sebabnya jua pengingkaran, ada kafir, ya, karena sebab malas. Penyebutan kafir itu tetap boleh, ya. Tapi sebutan kedudukannya kafir, namun kafir dalam pengertian fasik gitu, ya. Bukan kafir murtad, bukan, ya. Tapi jangan manggil-manggil tadi orang yang tidak salat dengan kafir, tidak boleh, ya, tidak boleh. Benarkah dosa meninggalkan salat wajib secara sengaja lebih besar dosanya dari pada membunuh? Ya, benar, ya. Berdasarkan tadi penyebutan kafir itu, ya, karena amal ibadah lain kalau ditinggalkan kan tidak disebut oleh Nabi kafir, tapi untuk salat saja disebut oleh Nabi kafir, gitu, ya. Apabila teman berutang dan lupa membayar, apakah kita wajib mengingatkannya walaupun kita sudah mengikhlaskannya? Boleh. Sekedar untuk tadi, untuk mengembalikan, ya, mengembalikan muru'ah, ya. Jadi perasaan malu, perasaan apa, rendah diri gitu, ya. Kan orang yang punya utang kalau ketemu yang orang diutang ini kan suka tadi, suka malu kan gitu kan? Jadi ketemu di jalan dia lari begitu. Jadi malulah, malu, ya. Malu, ya. Enggak boleh dijelaskan saya sudah ikhlaskan, ya. Jadi jangan hanya bicara kepada Allah, ya Allah, saya ikhlaskan utang dia pada saya. Itu hukum yang berlaku di hari akhir nanti, ya. Tapi hukum yang berlaku di dunia ini tetap harus ada tadi muamalat, omongan seperti itu. Jadi untuk menghilangkan tadi kesedihan dan murahnya supaya kembali, ya. Jadi tidak lagi dia merasa rendah diri, ya. Bahkan itu bisa menumbuhkan kecintaan. Ya. Utang Anda dan saya ikhlaskan Anda dan sampai utangnya. Saya ikhlaskan. Ya. Itu yang saya sedekah sama. Itu akan menumbuhkan kecintaan. Ya. Dibandingkan dengan tadi kita diam-diam. Ya. Jadi walaupun diam-diam juga bisa, cuma efek kepada tadi dalam psikologi pada orang kita yang berutang ini, ya, tadi apa, pengaruh buruknya tetap ada. Saya mohon dijelaskan adab-adab menurut ilmu yang sesuai dengan sunnah. Ya. Ini banyak sekali. Yang paling utama adalah ikhlas, ya kan? Ikhlas kepada Allah, ya. Ikhlas kepada Allah. Selain dari bersungguh-sungguh, ya kan? Jadi bawa pulpen, bawa catatan, begitu kan? Itu diantara adab-adabnya, ya kan? Jadi melek gitu, tetap semangat. Jadi jangan ustaznya doang semangat, tapi yang mendengar juga begitu, ya kan? Ini bisa menghindari kita dari ngantuk, tidur, gitu, ya. Selain dari menghormati, ya kan, gurunya, ya. Jadi walaupun ada perbedaan dengan guru-guru lain, itu jangan tadi, ya, jangan direndah-rendahkan, dijelek-jelekkan, ya. Jadi harus menghormati tadi. atas sekalipun ilmu yang disampaikan yang sedikit sekali, ya, tetap harus ada ikhtiar. Itu ada pada yang ya, harus ada itu. Ya, jadi ikhlas bersungguh-sungguh, ya. Kemudian apa lagi tadi? Sabar, ya. Kemudian tadi menghormati guru, ya, menghormati guru. Apa hukum asuransi? Apa ini menurut Islam? Ini pernah disampaikan nih. Jadi asuransi itu ada yang sesuai dengan syar'i, ada juga yang tidak, ya. Itu sebaiknya saya anjurkan antum cari kitab itu, kitab yang membahas tentang masalah ini. Saya pernah lihat itu ada. Jadi asuransi syariah, ya, jadi pemahaman tentang asuransi syariah, supaya kita paham perbedaannya itu di mana. Jadi kalau asuransi konvensional itu kan apa yang sudah diserahkan dalam bentuk premi itu kan sudah menjadi hak perusahaan. Jadi tidak kembali kepada tadi, ya kan, yang bayar premi itu. Beda dengan asuransi syariah, kan. Jadi itu asasnya tabarruk, asasnya ada untuk berbuat kebaikan. Dan itu juga kembali, ya kan, sebagian ada yang kembali untuk jaminan itu, sebagian lagi ada yang masuk ke tabungan. Jadi nanti ada mudharabah di sana. Jadi seperti itu, ya. Jadi sebaiknya coba ditanya sama itu. Yang penting gini, kita sebagai orang yang tidak banyak tahu tentang urusan asuransi itu khususan baik sangka saja. Jadi penyebutan nama ini, ya, kalau memang di sana ada lagi, apalagi ada dewan nih, pengawas syariahnya dan lain sebagainya, ya, ada ulama-ulama sananya, sudah kita baik sangka saja, ya, bahwa ini sesuai dengan tadi, dengan aturan-aturan yang ada dalam syariat Islam. Ya, baik, sekalian mungkin kita cukupkan, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya talim kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.